Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ikraran bihi wa tauhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Asyara al-umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa dalalatu wa ahluha finnar. A'adhan ya Allah wa iyyakum minha. Amma ba'du para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kita sekarang berada di hari-hari di mana kita banyak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, di hari-hari yang diisi dengan penuh banyak ibadah, dan di antara ibadah tersebut adalah ibadah kurban, al-udhiyah, yang tentunya apabila kita berbicara tentang ibadah udhiyah atau kurban ini, tidak bisa kita lepas dari tokoh-tokoh besar, dari sosok-sosok manusia yang memiliki andil terjadinya kejadian atau ibadah kurban ini. Dan di antara manusia-manusia tersebut serta tokoh-tokoh tersebut adalah manusia-manusia yang telah kita ketahui bersama, manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian dalam rangka diikuti oleh umat-umat yang berikutnya. Di antara sosok-sosok tersebut adalah Ibrahim alaihi salam dan putra beliau Ismail alaihi salam serta istri beliau Hajar alaihi salam. Sesungguhnya kisah mereka banyak terdapat pelajaran dan ibrah yang bisa kita petik dan ambil. Di antaranya sebuah hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam sahihnya dari seorang sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Tentunya kita tidak akan membacakan seluruh riwayat hadis ini, tetapi kita akan mengambil beberapa poin-poin yang dengannya kita kemudian kembali mengkoreksi diri-diri kita untuk kemudian kita bisa semakin meningkatkan ibadah kita di hari-hari yang ke depan. Disebutkan dalam riwayat ini, suatu ketika Hajar menjadikan dirinya atau dalam dirinya sebuah mintak. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwal ma takhadhan nisa mintaqan min ummi Ismail litu'affiya atharaha ala Sarah." Sesungguhnya manusia atau wanita pertama yang menjadikan di dalam badannya atau dalam perutnya sebuah mintak, sejenis tempat atau sabuk yang dikencangkan pada perutnya untuk kemudian Ummu Ismail Hajar menjadikan mintak ini sebagai tempat menjadikan pakaian belakangnya bisa menutupi bekas jejaknya dalam rangka agar tidak diikuti oleh Sarah alaihassalam. Dijelaskan oleh para ulama bahwa Ummu Ismail awalnya adalah seorang budak yang dimiliki oleh Sarah, yang kemudian dihibahkan kepada suaminya sendiri Ibrahim alaihi salam. Kemudian budak ini yang akhirnya menjadi istri dari Nabiullah Ibrahim melahirkan seorang putra yang bernama Ismail. Dan tentunya wajar sebagai seorang wanita Akhirnya Sarah timbul kecemburuan. Akhirnya Sarah sempat memiliki niat dan azam sebagaimana disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis ini. Ummu Sarah sempat mengatakan la uqatti'annaha salasata adha, sungguh aku akan potong Hajar menjadi 3 bagian, yang dengannya akhirnya Hajar berusaha memakai mintok dalam rangka menghapus setiap jejaknya kemana dia pergi. Maka kemudian Ibrahim alaihi salam, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a biha wa bni ibniha ila Makkata. Akhirnya Ibrahim alaihi salam membawa pergi Hajar serta putranya Ismail wahia turdi'uhu, dalam keadaan Hajar sedang menyusui Ismail. Dari sini kita mengetahui Hajar bersama Ismail datang ke Mekkah dalam keadaan Ismail masih menyusui. Fawada'ahuma inda Mekkah walaysa bimakkata yauma idzin ahad. Kemudian Ibrahim meletakkan mereka berdua di tempat tersebut, di tempat yang sekarang dekat dengan Baitullah Ka'bah, yang dimana pada waktu itu tidak ada seorang pun yang berada di tempat tersebut. Tempat yang sangat tandus, gersang dan kering kerontang. Maka kemudian Ibrahim, sebagai disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, fawada'a indahuma jiraban min tamrin wasiqa'an min ma. Kemudian Ibrahim meletakkan sebagai tempat untuk berbekal atau sebagai bekal bagi mereka sebuah jirab, sebuah tempat sedikit yang mampu memuat kurma hanya beberapa saja, serta sebuah tempat air yang tentunya tidak mampu untuk dipakai dalam waktu yang berhari-hari. Summa kaffa muntalikan fatabi'ahu au fatatba'ahu Ummu Ismail. Maka kemudian Ibrahim berpaling memberi mereka punggungnya untuk kemudian meninggalkan mereka. Maka kemudian Ummu Ismail Hajar alaihassalam mengikuti Ibrahim seraya mengatakan, ya Ibrahim, aina tadhhab atatrukuna fi hadzal wadi laisa fihi insun wala syai'. Sembari Sar atau Hajar mengikuti Ibrahim untuk kemudian menanyakan, wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi dan apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat yang tidak ada seorang pun dan tidak ada apa-apanya? Maka Ibrahim diam, tidak menjawab. Sementara Hajar mengulangi ucapan-ucapan ini berulang kali. Sungguh suatu keadaan yang betul-betul memilukan. Suatu keadaan yang menyayat hati. Tetapi permasalahannya bukan permasalahan seorang bapak atau kita untuk tega meninggalkan keluarganya. Tetapi permasalahannya adalah ketika hal tersebut adalah menjadi suatu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa ditawar-menawar. Tidak masuk kepadanya tawar-menawar. Maka kemudian Ibrahim atau Hajar alaihassalam bertanya kepada Ibrahim, Allah amuruka au Allah amaraka bihada? Qala na'am. Apakah engkau atau apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan engkau wahai Ibrahim dengan hal ini? Kemudian dijawab oleh Ibrahim yang pada hakikatnya tidak mampu atau memiliki rahmah, tidak mampu untuk melihat keadaan yang seperti itu. Makanya disebutkan dalam riwayat tersebut, wala yaltafit ilaiha. Ibrahim ketika meninggalkan mereka tidak mampu atau tidak bisa untuk melihat Hajar. Sebabkan rahmah yang ada dalam hatinya meninggalkan seorang putra yang masih menyusui dan istrinya dalam keadaan tempat yang tidak ada sama sekali seseorang padanya. Dalam keadaan tempat tersebut tidak ada air dan apa-apa. Tetapi ketika itu perkaranya adalah suatu perintah, maka tidak ada tawar-menawar. Namun sungguh luar biasa ketika Ibrahim menjawab dengan jawaban ini, maka Hajar dengan keyakinannya memberikan jawaban yang menunjukkan bahwa hatinya telah dipenuhi dengan keimanan. Hasil dari tarbiyah seorang suami, tarbiyah yang benar, tarbiyah imaniyah, yang dengannya tidak ada sedikit pun keraguan untuk kemudian Hajar mengatakan, "Idzan la yudayyi'unallah." Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka kemudian Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat tersebut. Dari sini kita bisa mengetahui para hadirin dan hadirat, permasalahannya adalah apabila telah datang suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya Allah Arhamur Rahimin, Allah Zat yang Maha Pengasih, melebihi kasihnya, melebihi seorang ibu kepada anaknya, tentunya sangat paham ketika memerintahkan seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Yang dengan ini bagi kita selayaknya untuk mengetahui ketika perintah tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka tidak ada bagi kita kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Walaupun akal kita tidak mampu untuk menjangkau dengan ketaatan ini apa yang akan terjadi kemudian, tetapi kita yakini bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Maka kemudian ketika Ummu Ismail Hajar mengatakan dengan jawaban ini, kita bisa perhatikan para hadirin, sesungguhnya seorang hamba ketika melaksanakan sebuah ketaatan dan yakin bahwa ketaatan tersebut yang disertai dengan keyakinan akan membawa jalan keluar, tentunya seorang hamba tersebut akan diuji. Dan ini terbukti kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, falamma nafida wa atishat Ummu Ismail wa atisha ibnuha, maka kemudian bekal-bekal yang ada tersebut habis, maka mulailah Hajar alaihissalam beserta anaknya yang masih menyusui merasakan kehausan yang luar biasa. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat ini, Hajar melihat Ismail hatta yatalabbab, artinya adalah sampai-sampai Ismail ini kemudian terjatuh di tanah dalam keadaan seolah-olah dia hampir mendekati ajalnya. Kita bisa membayangkan kebutuhan seorang manusia terhadap air. Maka kemudian intalaqat makhafata an tandur ilaih, Hajar akhirnya bergegas pergi meninggalkan Ismail, meninggalkan seorang bayi yang masih menyusui dalam rangka mencari air dan dalam rangka rahmahnya, perasaan tidak tega seorang ibu untuk kemudian melihat anaknya dalam keadaan kehausan. Sampai-sampai Ummu Ismail tidak bisa untuk melihat Ismail. Akhirnya Ummu Ismail Hajar pergi menuju Bukit Safa untuk melihat hal tara ahadan, apakah dia nanti melihat ada seseorang. Kemudian pergi menuju Bukit Marwa, hal tara ahadan, pergi menuju Bukit Marwa untuk kemudian melihat lagi adakah seseorang yang mampu membantunya. Terus hal ini dilakukan sampai 7 kali berulang-ulang. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa bainaha sa'yukum. Dan inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian disyariatkan bagi seorang yang umrah atau haji untuk melakukan sa'i. Maka kemudian ketika Hajar tidak menemukan apa-apa dan tidak menemukan seseorang yang mampu membantunya, dalam keadaan beliau sudah dalam keadaan betul-betul kehausan yang sangat. Sementara Ismail dalam keadaan di tanah, seolah-olah maut telah hampir menjemputnya. Perhatikan para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Allah menguji hambanya. Ketika seseorang dengan kejujuran imannya menyatakan bahwa dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengujinya dengan ujian yang tentunya ujian tersebut tidak akan berlangsung selamanya. Pasti akan datang jalan keluar. Maka kemudian setelah Hajar melakukan sa'i di antara kedua bukit ini selama 7 kali, datang Ibrahim atau datang Jibril alaihi salam untuk kemudian memberitahu kepada Hajar bahwa di tempat ini ada air zam-zam. Maka kemudian Hajar segera mengambil air zam-zam tersebut. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini, ketika zam-zam tersebut telah memenuhi atau didapati oleh Hajar, maka kemudian datang rombongan dari Bani Jurhum, dari kabilah Arab, untuk kemudian mereka mendiami bersama Ummu Ismail dan anaknya ini. Kemudian sang anak tumbuh dewasa dan berkembang menjadi seorang pemuda. Yang akhirnya sang anak ini yang bernama Ismail belajar berbahasa Arab untuk kemudian menikahi salah seorang wanita di antara mereka. Summa matat Ummu Ismail. Kemudian meninggallah Ummu Ismail. Setelah pernikahan dengan seorang wanita tersebut, datanglah Ibrahim alaihi salam ingin mengunjungi putranya. Maka ketika mengunjungi putranya dalam keadaan jangka waktu yang telah lama tidak bertemu, datang ke rumahnya dan tidak menemui Ismail. Dan di rumahnya hanya terdapat seorang wanita yang tidak lain adalah istri Ismail. Kemudian mengatakan, "Wa kaifa halukum?" Maka dijawab oleh sang istri, "Nahnu bisyar wa nahnu fi dikin wa nahnu fi syar." Tsumma ishtakat ilaihi. Maka dijawab oleh sang istri, "Sesungguhnya keadaan kami sekarang benar-benar dalam keadaan yang susah. Dalam keadaan yang tidak nyaman." Kemudian sang istri ini, istri Ismail, mengeluhkan beberapa hal kepada Ibrahim. Yang tentunya sang istri ini tidak mengetahui bahwa seorang bapak yang datangnya adalah Ibrahim, bapak dari Ismail. Maka kemudian ketika Ismail atau Ibrahim hendak meninggalkan sang istri ini, mengatakan kepada sang perempuan ini, "Ikra'i alaihi salam wa quli lahu ghayyir atabata babahu aw atabata babihi." Katakan kepada suamimu nanti, sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya, rubahlah daun pintunya. Maka kemudian ketika Ismail datang dan merasakan bahwa telah datang di rumahnya seseorang, mengatakan kepada istrinya dan bertanya, "Hal ja'akum ahadun? Apakah datang kepada kalian seseorang?" Maka dijawab oleh istrinya, "Naam." Maka kemudian Ismail bertanya kepada istrinya apa yang disampaikan dan apa yang ditanyakan. Kemudian sang istri menjawab dengan kejadian dan pertanyaan-pertanyaan yang telah lewat, sembari mengatakan bahwa beliau menyampaikan salam dan sembari mengatakan bahwa hendaklah engkau untuk merubah daun pintu rumahmu. Maka dijawab oleh Ismail, "Hadza syekhun kabir abi." Seorang yang tua ini adalah bapakku. "Wa huwa amarani bi an ufariqaki fahlaki bi ahli baitiki." Maka kata Ismail, "Sesungguhnya yang datang itu adalah bapakku. Seorang yang tua itu adalah bapakku dan beliau memerintahkan kepadaku untuk mencerai engkau. Maka silahkan engkau kembali kepada keluargamu." Dari sini para hadirin rahimani wa rahimakumullah, bisa kita ketahui bahwa ketika seorang suami atau seorang laki-laki memiliki istri yang tidak mendukung dalam proses tarbiyah, dalam proses rumah tangganya untuk kemudian menjadi generasi yang baik, generasi yang dipenuhi dengan keimanan, dalam keadaan sudah mendapatkan nasihat berulang-ulang, maka sebuah perceraian, walaupun agama Islam tidak memerintahkan umatnya untuk melakukan perceraian secara mutlak, tetapi begitu pula agama Islam tidak melarang umat Islam untuk melakukan perceraian secara mutlak juga. Apabila seorang istri tidak mampu untuk kemudian menjadikan suaminya menjadi seorang yang saleh, atau bahkan menghambat keimanan suaminya, tidak menjadikan rumah tangganya sebagai rumah tangga yang baik, maka di saat itulah disyariatkannya perceraian. Karena sesungguhnya dengan perceraian itu, sang suami terselamatkan dari kejahatan sang istri. Dari sini kita mengetahui para hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa sesungguhnya seorang suami dipastikan atau diuji dengan istrinya. Dan seorang suami dituntut untuk bersikap bijak dan jeli dalam melihat kondisi sang istri. Kita bisa melihat kejadian yang dialami oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika datang Umar bin Khattab, fa amarahu an yutalliqa imra'atah. Umar bin Khattab memerintahkan kepada Abdullah bin Umar untuk mencerai istrinya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Umar, inni uhibbuha fa abaitu, sesungguhnya aku masih mencintai dia, maka aku enggan untuk mencerainya. Faji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal ini. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati abaka fatalikha. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taatilah bapakmu dan ceraikanlah dia. Dijelaskan oleh para ulama bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab ketika memerintahkan Abdullah bin Umar untuk mencerai istrinya bukan karena kebencian atau bukan karena permasalahan pribadi, tetapi Umar bin Khattab khawatir ketika melihat kondisi sang istri yang bisa menjerumuskan suami untuk kemudian lalai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita dituntut sebagai seorang laki-laki untuk bisa bersikap jeli dalam menghadapi istri-istri kita. Kita dituntut untuk bisa mentarbiah istri-istri kita. Namun apabila sang istri enggan untuk diajak dalam kebaikan, enggan untuk dinasehati dalam keadaan sudah datang nasihat berulang-ulang, maka tidak ada keraguan bagi kita untuk kemudian kita menjadikan jalan terakhir berupa perceraian sebagai solusi. Karena sesungguhnya kejahatan atau kejelekan yang datang bisa mengakibatkan keimanan pada kita berkurang atau bahkan hilang. Maka kemudian dalam kisah ini disebutkan ketika Ismail akhirnya menikahi wanita lain, kemudian datang Ibrahim untuk yang berikutnya dan tidak menemui Ismail. Kemudian bertanya kepada sang wanita istri barunya tersebut, kaifa halukum, bagaimana keadaan kalian? Maka dijawab, nahnu bi khairin wa nahnu fi sa'ah, sesungguhnya kami dalam keadaan baik dan kami dalam keadaan kelapangan. Maka kemudian ditanyakan, ma ta'amukum, apa makanan kalian? Al-lahm. Wa ma syarabukum, al-ma, apa makanan kalian? Dijawab oleh sang istri, daging. Kemudian tanyakan, apa minuman kalian? Minuman kami adalah air yang segar. Maka kemudian Ibrahim, yang tidak diketahui oleh sang istri bahwa seorang tua ini adalah bapak dari suaminya, mengatakan, ikra'i alaihi salam wa kuli lahu asbit atabata babik, katakan kepada suamimu, sampaikan salamku kepadanya, kemudian katakan kepadanya, tetapkanlah, pertahankan daun pintu rumahmu ini. Maka ketika Ismail datang menanyakan kepada istrinya, apakah ada seseorang yang datang, dijawab oleh sang istri, istri yang salehah, istri yang tahu bagaimana seharusnya bisa bersikap kepada seorang suami, bagaimana untuk bisa menjaga kehormatan suaminya, bukannya malah mengumbar aib suaminya di hadapan orang lain dan menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan susah. Walaupun mungkin hakikatnya mereka dalam keadaan susah, tetapi tidak ingin menunjukkan di hadapan orang lain bahwa dia dan suaminya dalam keadaan susah. Maka kemudian dijawab oleh sang istri, ia datang seorang tua, kemudian menyampaikan salam untuk kemudian mengatakan, pertahankanlah daun pintu rumahmu. Maka dijawab oleh Ismail, sesungguhnya orang tersebutlah bapakku, dan aku diperintahkan untuk mempertahankan engkau sebagai seorang istri. Dari sini kita bisa mengambil suatu pelajaran, bagaimana seorang bapak dituntut untuk terus memperhatikan putranya, walaupun putranya sudah dalam keadaan tumbuh besar, walaupun sang putra telah menikah, bukan berarti kemudian sang bapak memiliki ikut campur dalam rumah tangga putranya. Tapi dalam bentuk tarbiyah, seorang tua, seorang bapak atau seorang ibu kepada putranya selama hayatnya. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini, akhirnya Ibrahim dan Ismail bertemu untuk kemudian Ibrahim berkata kepada Ismail, ya Ismail, inna Allah amarani bi amrin. Maka sungguhnya Ismail mengatakan, fasna' ma amaraka rabbuk. Lakukan wahai bapakku apa-apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kisah penyembelihan Ismail, bagaimana Ibrahim kemudian bertanya kepada Ismail, ya bunaya, inni arafil manam, anni adbahuka fandur madha tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelih engkau, maka bagaimana pendapatmu? Maka jawaban Ismail, seorang anak yang dibimbing dengan tarbiyah yang salihah, dengan tarbiyah yang penuh dengan keimanan, dijawab dengan jawaban yang sangat meyakinkan, jawaban yang menunjukkan bahwa kolbunya telah dipenuhi dengan keimanan. Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa-apa yang engkau diperintahkan dengannya, maka niscaya engkau akan mendapati aku menjadi seorang yang sabar. Tentunya kita masih mengingat ucapan Hajar ketika itu datangnya perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yudayyi'una. Dan ini pun tertanam kokoh dalam jiwa Ismail. Beliau sangat yakin ketika Ibrahim dan dia sendiri dalam keadaan yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Pada hakikatnya Allah ketika memerintahkan seseorang, Allah hanya ingin menguji apakah orang tersebut taat ataukah orang tersebut tidak taat, apakah orang tersebut yakin dengan perintah tersebut ataukah tidak. Karena sesungguhnya ketika Allah memerintahkan dengan sebuah perintah, Allah akan memberikan jalan keluar atas ujian-ujian dan musibah-musibah yang akan dihadapinya ketika menjalani perintah ini. Begitu juga ketika tadi Ibrahim menyampaikan kepada Ismail perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Ismail dengan jawaban yang lugas dan tegas mengatakan, wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Maka kemudian Ibrahim mengatakan, inna Allah amaroni an abniya hadal baita wa tu'inuni. Maka kemudian Ibrahim mengatakan kepada Ismail, sesungguhnya aku diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membangun Ka'bah, dan engkau membantu aku dalam rangka membangun Ka'bah ini. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kisah ini sangat panjang, tetapi ada beberapa pelajaran dan beberapa poin yang perlu kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah, kita bisa memperhatikan bagaimana peran seorang ibu dalam mendidik anaknya. Kita tadi telah mengetahui bahwa Ibrahim alaihi salam ketika meletakkan Ismail di Mekah, meletakkan di sisi ibundanya. Untuk kemudian kita bisa mengetahui kisah berikutnya, Ibrahim datang kepada Ismail setelah Ismail tumbuh berkembang menjadi seorang pemuda. Masa yang panjang yang dilalui oleh Ismail bersama ibundanya menunjukkan tarbiyah dari seorang ibu yang sangat memiliki peran. Maka para ummahat Sesungguhnya Pak, ibu-ibu atau ummahat, seorang ibu memiliki peran yang sangat luar biasa dalam mendidik kesuksesan anaknya. Tidak diragukan lagi ketika seorang anak lahir di dunia. Manusia pertama yang mendidiknya ketika dia baru keluar di dunia ini adalah seorang ibu. Dan bagaimana Ismail terdidik dan terbimbing oleh ibunya dalam keadaan Ibrahim jarang atau lama untuk kemudian menjumpai mereka. Dari sini kita bisa mengetahui mengapa Ibrahim ketika mengkhawatirkan tindak tanduk seorang istri yang pertama untuk kemudian memerintahkan putranya untuk menceraikannya. Karena sesungguhnya peran seorang istri yang nanti dia akan menjadi seorang ibu memiliki andil yang besar dalam mentarbiah anaknya. Kemudian poin berikutnya yang perlu kita ketahui dalam kisah ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita untuk kita kemudian menyembelih anak-anak kita sebagaimana Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita untuk kemudian kita meletakkan keluarga kita di tempat yang tidak ada seorang pun. Tapi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kisah kurban atau udhiyah bukan hanya sekedar suatu simbol untuk kemudian sang kurban tersebut disembelih. Tetapi di situ ada sebuah makna pengorbanan. Kita sebagai seorang muslim dituntut untuk mampu mengorbankan jiwa dan raga kita. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita dituntut untuk mengorbankan sebagian kecil dunia kita dalam rangka kita menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan dalam perkara yang mustahab, berapa banyak dari kalangan kaum muslimin, dalam perkara yang wajib pun, yang seharusnya dia mengatakan, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, untuk kemudian dia masih ragu dalam menjalankan perintah ini. Bukannya dia kemudian mengorbankan dunianya dalam rangka kepentingan akhiratnya, tetapi sebaliknya dia mengorbankan akhiratnya dalam rangka hanya secuil dunia yang hina ini. Tidak sadarkah dia ketika dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan membebani dia dengan suatu perintah yang dia tidak mampu untuk menjalankannya. Ini yang pertama. Yang kedua, mau dikemanakan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan di situ wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, sesungguhnya Allah akan memberi jalan keluar. Akan dikemanakan ayat ini ketika seseorang bermaksiat dalam rangka khawatir dunianya akan hilang untuk kemudian dia bermaksiat kepada Rabb-nya, kepada Al-Khaliq. Dalam keadaan dia setiap tahun mungkin berkorban dengan hewan kurban. Sementara dia tidak mampu mengorbankan apa-apa yang ada pada dirinya. Berupa harta dan jiwa. Dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya hewan kurban yang kita disyariatkan setiap tahun untuk menyembelih hewan kurban tersebut bukan sebuah simbol saja. Tapi kita perlu mengetahui makna yang ada pada ibadah yang besar ini. Seorang muslim dituntut untuk bisa berkorban dalam rangka fisabilillah, menjalani ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dibayangkan bagaimana betapa senangnya seorang Ibrahim ketika mengetahui sang istri Hajar dalam keadaan tidak ada suatu tempat yang kering kerontang kecuali kemudian diletakkan padanya tempat tersebut. Tetapi dijawab oleh Hajar ketika mengetahui bahwa ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kemudian menjawab, Allah tidak akan menyanyiakan kita. Bagaimana tidak bahagia seorang Ibrahim alaihi salam ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya. Dan kita tidak dituntut untuk melakukan ini. Kemudian sang putra dengan yakin menjawab, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukan apa yang engkau diperintahkan. Kita hanya dituntut untuk kemudian kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan apa yang kita miliki, sedikit dari dunia yang pada hakikatnya dunia ini tidak akan kemana-mana. Sesungguhnya Allah telah tetapkan bagian dunia ini dari kita. Namun sungguh disayangkan berapa banyak kaum muslimin hanya menjadikan ibadah kurban ini sebagai suatu simbol. Duhai sekiranya orang-orang yang berakal bisa menjadikan kisah Ibrahim dan keluarganya serta Ismail ini sebagai sebuah pelajaran. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan-keturunan dan istri-istri yang salehah, yang dengannya kita menjadi qurratu ain bagi kita semuanya, penyejuk mata dan penyejuk hati yang bermanfaat bagi akhirat kita. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mm-hmm.